Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak bagi diri kita, baik nikmat yang kita sadari maupun nikmat yang kita tidak sadari. Dan kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan pada diri kita adalah kenikmatan Islam, iman dan kenikmatan di atas sunnah. Semoga kita yang berada di majlis ilmu yang mulia ini termasuk orang-orang yang Allah hidupkan dan Allah wafatkan di dalam Islam, iman dan dalam di atas sunnah. Meneruskan kajian kita membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pada pertemuan yang telah lalu kita masuk pada bab yang ke-24 terkait pembahasan masalah sihir. Dan pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan min subuli al-wiqayati minas sihri, di antara cara membentengi diri kita dari sihir. Sihir tidaklah dia berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita terkena sihir, maka kita akan terkena sihir. Seseorang yang dia terkena sihir tidaklah menunjukkan bahwasanya tauhidnya ini berarti kurang, tauhidnya lemah. Ya. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja yang tauhidnya sempurna, beliau saja terkena pengaruh dari sihir. Tatkala seorang penyihir Yahudi yaitu Labib menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dapat kita ambil suatu faedah bahwasanya orang yang terkena sihir tidaklah dijadikan sebagai patokan lemah atau tidaknya tauhid yang ada pada diri seseorang. Kemudian dari kisah tersihirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan beliau pun adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tatkala kita tertimpa suatu penyakit, maka beliau pun tertimpa suatu penyakit. Dan sihir adalah salah satu bentuk penyakit. Dan sihir ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang manusia adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terkena sihir adalah kita mengambil cara-cara, sebab-sebab yang bisa membentengi diri kita dari sihir. Karena hakikat tawakal seseorang kepada Allah adalah ya dia bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan pengambilan suatu sebab. Orang tidaklah dikatakan bertawakal kalau dia tidak mengambil sebab. Jadi orang itu dikatakan bertawakal jika dia menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia pun harus mengambil suatu sebab. Ya insyaallah masalah tawakal panjang lebar insya Allah kita akan jelaskan di babnya. Dijelaskan bahwasanya di antara sebab-sebab yang bisa membentengi diri kita dari sihir, yang ini ana ambil dari kitab Muqarrar yang diajarkan di Salafiyah Wusta tingkatan di Saudi, Muqarrar Saudi. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya di antara sebab-sebab membentengi diri kita dari sihir, yang pertama adalah sholatul fajri fi jamaah, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Di antara sholat subuh secara berjamaah adalah bisa membentengi diri kita dari sihir. Kemudian yang kedua adalah atahassunu bil awradil syar'iyyah, yaitu kita membentengi diri kita dengan wirid-wirid yang syar'iyyah, yang syar'iyyah. Kalau kita lihat zikir-zikir wirid-wirid syar'i yang dijelaskan di dalam kitab tersebut, intinya adalah kita senantiasa membaca zikir pagi dan petang. Ya, di antaranya di sini qiraatul muawwidzat thalatha marrat fi shabah wal masa wa indan naum, itu kita membaca surat al-muawwidzat, al-ikhlas, al-falaq sama an-nas 3 kali. Fi shabah wal masa wa indan naum. Itu tatkala kita selesai salat subuh pada pagi hari, kemudian sore hari setelah kita salat selesai salat asar, wa indan naumi, dan tatkala kita mau tidur. Kemudian yang kedua, qiraatu ayatil kursi, membaca ayat kursi fi shabah wal masa, pada waktu subuh dan pada waktu sore. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah qiraatul ayataini min akhir suratil Baqarah, membaca dua ayat akhir dari surat Baqarah. Yang ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang dia membaca dua ayat dari akhir surat Baqarah pada malam hari, maka dua ayat tersebut akan mencukupinya. Dalam artian, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya. Kemudian membaca doa bismillahilladzi la yaduru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali, ya shabah wal masa. Kemudian membaca doa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Ya, yang intinya ini adalah zikir-zikiran yang biasa kita baca zikir pagi dan petang, yang seharusnya bagi seorang muslim dia membiasakan membaca zikir-zikir yang seperti ini dalam rangka untuk membentengi diri kita dari sihir. Mungkin saja tatkala kita berdakwah di tengah masyarakat, kemudian ada orang yang tidak senang dengan kita, kemudian menyihir kita. Ya, semoga dengan kita membaca wirid-wirid seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala membentengi kita dari sihir. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama adalah salat subuh secara berjamaah. Kemudian yang kedua adalah membaca wirid-wirid yang syar'i. Yang ketiga adalah memakan 7 butir dari kurma ujwah atau ajwah. Ala riki sobahan, itu pada pagi hari sebelum makan pagi. Ya, memakan 7 butir kurma ujwah. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha bi sab'i tamrah ujwah lam yudurruhu dzalikal yaum samun wala sihrun. Barang siapa yang pagi-pagi harinya dia memakan 7 butir kurma ujwa, maka pada hari itu tidaklah akan mencelakakannya samun, racun, wala sihrun, dan juga sihir. Ini di antara cara-cara membentengi diri kita dari sihir. Ana ulangi sekali lagi, yang pertama adalah sholat subuh secara berjamaah. Kemudian yang kedua, kita membaca wirid-wirid yang syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi dan petang. Kemudian kita memakan 7 butir kurma ujwa atau ajwa, ya, pada pagi hari sebelum kita sarapan. Ya. Kemudian kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu penjelasan dalil yang menunjukkan akan haramnya atau kufurnya sihir. Yang mana diantaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini membawakan dalil dari surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 103. Yang mana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Nawaqidul Islam. Beliau menjelaskan bahwasanya sihir berdasarkan ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya sihir ini termasuk dari pembatal keislaman, termasuk dari kekufuran, termasuk dari perbuatan sihir dari beberapa sisi berdasarkan ayat yang mulia ini. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, wa ma kafara Sulaiman. Pada awal ayat ini Allah berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, dan mereka mengikuti. Mereka mengikuti di sini maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Jadi ayat ini adalah bantahan bagi orang-orang Yahudi, yang orang-orang Yahudi memiliki keyakinan bahwasanya yang mengajarkan ilmu sihir itu adalah Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka itu orang-orang Yahudi mengikuti apa-apa yang telah dibaca oleh syaitan atas kerajaan Sulaiman. Jadi syaitan ya mendakwahkan bahwasanya ilmu sihir ini yang mengajarkan adalah Nabi Sulaiman, dan orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan. Kemudian Allah bantah. Allah jelaskan wa ma kafara Sulaimanu, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Hal ini menunjukkan, dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan, hal ini menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah kekufuran. Tatkala orang-orang Yahudi dia mengikuti apa yang dikatakan oleh syaitan atas kerajaan Sulaiman, mereka menyangka bahwasanya Sulaiman yang mengajarkan sihir, maka Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir dengan sebab beliau mengajarkan ilmu sihir. Ya. Ini sisi yang pertama yang menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah sesuatu kekafiran. Kemudian yang kedua adalah firman Allah Taala walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang mereka kafir. Kenapa mereka kafir? Yu'allimunan nasa sihra. Karena mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Hal ini dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan, dalla ala anna ta'lima sihri kufrun. Hal ini menunjukkan bahwasanya ya mengajarkan ilmu sihir adalah kekufuran. Mengajarkan ilmu sihir adalah kekufuran. Sihir secara zatnya adalah kufur, kesyirikan. Kemudian orang yang mengajarkan ilmu sihir juga kufur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalau sihir secara zatnya adalah kufur, sebagaimana tadi kita jelaskan, tatkala orang-orang menyangka, orang Yahudi menyangka bahwasanya Nabi Sulaiman lah yang mengajarkan sihir, maka Allah bantah wa ma kafara Sulaiman. Dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir dengan sebab dia memiliki ilmu sihir. Yang menunjukkan bahwasanya sihir secara zatnya adalah merupakan suatu kekufuran ataupun kesyirikan. Dan orang yang dia mengajarkan ilmu sihir juga kekufuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang mereka kafir dengan sebab yu'allimunan nasa sihra, karena mereka lah yang mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa-apa yang telah diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, wa ma yu'allimani, ini syahidnya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya, yaitu Harut dan Marut, mengajarkan kepada seseorang dari ilmu sihir ini hatta yaqula, sampai keduanya ini mengatakan innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini adalah fitnah. Ay maknanya apa? Ay la tata'allam sihra. Jadi Harut dan Marut ini tatkala ada seorang manusia dia ingin belajar sihir, dinasihatkan, janganlah kamu belajar sihir, la tata'allam sihra, jangan kamu belajar sihir, fatakfur. Karena kalau kamu belajar sihir, kamu bisa kufur. Hal ini menunjukkan orang yang belajar ilmu sihir juga kufur. Yang pertama tadi, zatnya ilmu sihir adalah kufur. Kemudian orang yang mengajarkan ilmu sihir adalah kufur. Dan orang yang belajar ilmu sihir adalah kufur. Ya, tatkala Harut dan Marut ini memberikan nasihat kepada seorang yang ingin belajar ilmu sihir, ya dia mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami adalah fitnah, ujian, maka janganlah kamu kufur. Maknanya adalah janganlah kalian belajar ilmu sihir. Kalau kalian belajar ilmu sihir, maka kalian akan menjadi kufur, keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang syahidnya dalam surah Al-Baqarah ini, walaqad alimu, dan seandainya mereka mengetahui, laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Seandainya mereka mengetahui, bagi orang yang dia menjual ilmu sihir tersebut, dia mempelajari ilmu sihir tersebut, ma lahu fil akhirati min khalaq, maka nanti di akhirat dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Orang yang disifati seperti ini, tatkala dia di akhirat tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun, menunjukkan orang ini adalah kafir. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, innama hadza fi haqqil kafir. Sesungguhnya yang seperti ini, tatkala seseorang dia mempelajari ilmu sihir, dia menjual keimanannya dengan ilmu sihir, malahu fil akhirati min khalaq, maka bagi dia di akhirat nanti tidak ada keberuntungan. Seseorang nanti di akhirat tatkala dia tidak mendapatkan keberuntungan yaitu al-jannah, innama hadza fi haqqil kafir. Sesungguhnya yang seperti ini adalah yang terjadi pada orang kafir. Li'annal kafir laisa lahu nasibun fil akhirah ay al-jannah. Dikarenakan orang kafir nanti di akhirat tidak ada bagian sedikit pun, keuntungan sedikit pun di akhirat yaitu al-jannah. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya sihir adalah kufur yang mencegah seseorang masuk ke dalam surga. Kemudian di dalam ayat yang 103 dari sahihnya adalah Allah berfirman, walau annahum amanu wattaqau, dan seandainya mereka, seandainya apabila mereka beriman dan bertakwa. Ya, hadza dalilun ala anna sihra yunafil iman wattaqwa. Hal ini menunjukkan bahwasanya sihir itu menafikan keimanan dan ketakwaan. Kan di sini Allah berfirman, seandainya mereka beriman dan bertakwa, ya niscaya mereka tidak akan melakukan perbuatan sihir. Tatkala mereka melakukan perbuatan sihir, maka ternafikanlah keimanan dan ketakwaan pada diri mereka. Ini sisi pendalilan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Syarah Nawaqidul Islam. Kemudian kita masuk pada dalil yang kedua, itu hadis yang mulia. Kita tinggalkan dalil yang kedua dari ayat yu'minuna bil jibti wa tagut. Insyaallah ini sudah dijelaskan pada bab yang ke-23, yang mereka beriman kepada al-jibti. Al-jibti ditafsirkan oleh Umar adalah as-sihru. Yu'minuna bil jibti wa tagut, yaitu mereka, yaitu orang-orang Yahudi beriman kepada jibti dan tagut. Al-jibti huwa as-sihru. Jibti ini adalah sihir. Jadi orang-orang Yahudi mereka mengimani sihir dan juga mengimani tagut. Kita masuk pada dalil selanjutnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, ai maknanya ibta'idu, jauhilah, ijtanibu jauhilah as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, lafadz ijtanibu ablagu min la taf'alu. Lafadz ijtanibu, jauhilah oleh kalian, ini maknanya lebih dalam dibandingkan jika Rasulullah bersabda la taf'alu, janganlah kalian melakukan sab'al mubiqat. Makna ijtanibu ini maknanya lebih dalam daripada seandainya Rasulullah mengucapkan la taf'alu, janganlah kalian melakukan. Kenapa? Beliau menjelaskan, li'annal ijtinaba ya'ni tarka syai' wa tarkal asbabi al-musilati ilaihi. Karena kalau ijtinab itu adalah maknanya meninggalkan sesuatu yang dilarang di dalam hadis tersebut, dan juga meninggalkan segala sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Beda dengan la taf'alu. Kalau la taf'alu, sekedar dia meninggalkan perbuatan tersebut, selesai. Kalau dia melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut, artinya tidak mengapa. Yang penting dia tidak melakukannya. Kalau lafadznya dengan la taf'alu. Tapi di sini Rasulullah mengatakan ijtanibu, yang mana maknanya ini lebih ablak, lebih dalam dibandingkan la taf'alu. Maknanya kita diperintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang disebutkan oleh Rasulullah sini, yang 7 perkara yang membinasakan, juga kita harus menjauhi segala sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada 7 perkara yang membinasakan tersebut. Ya, ini makna dari ijtanibu. Qalu, maka para sahabat mereka berkata, ya Rasulullah, wa ma hunna, wahai Rasulullah, apakah itu? Apakah tujuh perkara yang membinasakan tersebut? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan, para sahabat yang mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tujuh perkara yang binasakannya. Kenapa? Ya, dikarenakan manusia tidaklah mungkin dia menjauhi sesuatu kecuali dia mengetahui sesuatu tersebut. Para sahabat ngerti, enggak mungkin mereka dapat menjauhi sesuatu, menghindar dari sesuatu kecuali dia mengetahui sesuatu tersebut. Enggak mungkin seseorang dia meninggalkan kejelekan kecuali dia tahu bahwasanya itu adalah suatu perkara yang jelek. Mengapa banyak orang yang melakukan perbuatan bid'ah? Sebabnya mereka enggak tahu bahwasanya perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang jelek. Mengapa banyak orang yang dia merokok? Sebabnya dia tidak tahu bahwasanya rokok ini adalah suatu perkara yang Allah haramkan. Jadi banyak orang terjerumus ke dalam keharaman dengan sebab karena mereka tidak tahu. Oleh karena itulah para sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma hunna? Apakah itu? Hal ini diambil suatu faedah oleh Syaikh Shalih Fauzan, ya. Hal ini dari pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka bertanya tentang tujuh perkara ini menunjukkan bahwasanya wajib atas setiap muslim untuk bertanya tentang perkara-perkara yang Allah haramkan. Terutama adalah perkara-perkara syirkiyah yang bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar dia bisa menjauhi perkara-perkara tersebut. Oleh karena itulah Hudzaifah al-Yaman yang dikenal oleh para sahabat yang lain dengan julukan Sahibus Sir, sahabat yang memegang rahasia nama-nama orang-orang munafik. Beliau pernah mengatakan kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Adalah manusia yang mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarri. Sementara aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Mengapa? Beliau menjelaskan maqafatan an aqa fihi. Karena aku takut terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sehingga ada seorang penyair yang mengatakan araftu syarra li syarri lakin litawakkihi wa man la ya'riful khaira an syarri yaqa'u fihi. Jadi barang siapa yang seseorang dia tidak mengenal kejelekan araftu syarra li syarri, aku mengetahui kejelekan la li syarri, bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, lakin litawakkihi, akan tapi agar terhindar, ya, agar terhindar dari kejelekan tersebut. Wa man la ya'riful khaira minasy syarri, barang siapa yang seseorang dia tidak mengenal kebaikan dari keburukan, dalam artian tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang berupa ketaatan, mana yang berupa kemaksiatan, yaqau fihi, maka niscaya dia akan terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala asyirku billahi. Ya, tatkala beliau menjelaskan secara global bahwasanya di sana ada tujuh perkara yang membinasakan, kemudian para sahabat bertanya, ya, ini adalah metode di dalam bentuk pengajaran dengan metode soal dan jawab, dan di antara bentuk metode Rasulullah, ya, biasanya beliau menjelaskannya secara global terlebih dahulu. Ya, banyak dari hadis-hadis Rasulullah, ya, itu dengan menjelaskan sesuatu secara global. Ayatul munafik thalatha. Ya, tanda-tanda orang-orang munafik ada tiga. Kemudian ayat yang mulia ini ijtanibus sab'al mubiqat. Hal ini menunjukkan bahwasanya penjelasan secara global terlebih dahulu kemudian baru dirinci, termasuk dari metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan suatu pengajaran. Yang seandainya kita mencontoh metode yang seperti ini insyaallah berbarakah dan insyaallah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan, ya akhi, sekolah-sekolah dan lebih menjadikan pesantren-pesantren, ya, tatkala mereka ingin mengambil metode cara pengajaran, terkadang manggil trainer, ya, yang secara akidahnya enggak genah. Ya. Kebanyakan dari mereka mengambil dari psikolog-psikolog orang-orang yang non-muslim. Sebenarnya kenapa kita jauh-jauh mengambil mereka? Ambil saja bagaimana metode Rasulullah di dalam memberikan pengajaran. Yang namanya mengajar itu adalah bagian dari dakwah, dan dakwah itu adalah ibadah, dan ibadah tidaklah akan diterima di sisi Allah dan tidaklah akan berbarokah kecuali terpenuhi dua syarat, yaitu apa? Ikhlas dan ittiba. Kalau dalam kita memberikan metode pengajaran, ya, kalau kita mengikuti metode Rasulullah, yang pertama kita dapat pahalanya kalau kita benar-benar meniatkan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah ini adalah berbarokah jika dia niatnya ikhlas dan semata-mata memang dia ingin ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjelaskan 7 perkara yang binasakan. Yang pertama adalah asyirku billahi, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza akhbarul kaba'ir wa a'dhamul mubiqat wa a'dhamu dhanbin usiyallahu bihi. Ini adalah dosa besar yang paling besar. 7 perkara yang paling membinasakan dan sebesar-besar dosa yang Allah dimaksiatkan dengan dosa tersebut. Kenapa? Kenapa kesyirikan adalah dosa yang terbesar yang menyebabkan pelakunya ini keluar dari Islam, menyebabkan pelakunya dikekalkan di dalam neraka? Karena di dalam kesyirikan ini di dalamnya terdapat unsur perendahan terhadap zat yang paling mulia, terhadap zat yang paling tinggi, paling besar, paling agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita pahami bersama bahwasanya syirik itu apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala orang itu melakukan kesyirikan, hakikatnya dia telah menyamakan makhluk dengan Allah, atau dia hakikatnya merendahkan diri Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sejajarkan antara Allah dengan makhluk. Dan ini adalah merupakan bentuk perendahan yang sangat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seseorang dia bertabaruk, misalnya dengan kerbau, dengan tai kerbau misalnya, tabaruk adalah ibadah. Berarti apa? Dia telah mensejajarkan Allah dengan sesuatu yang sangat menjijikan. Tatkala dia beribadah dengan jin, dengan pohon, berarti dia telah mensejajarkan Allah dengan jin, dengan pohon. Dan ini adalah suatu bentuk perendahan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajarlah jika pelakunya dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam neraka. Kemudian yang kedua adalah wassihru. Wa hadza mahalu syahid minal hadis. Dan ini adalah syahid dari hadis kita ini. Dikarenakan sihir ini termasuk dari kekufuran dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini Rasulullah mengatofkan, ya, menggandengkan ala syirki, atas kesyirikan, atau di sini dinamakan dengan atful khas alal am, atop yang khusus atas yang am, yang umum. Syirik ini umum, banyak bentuknya. Kemudian sihir ini bagian dari kesyirikan. Kenapa Rasulullah kok menyebutkan kembali sihir? Bukankah seandainya tidak disebutkan lagi juga masuk ke dalam kategori syirik? Ya, kenapa disebutkan? Para ulama menjelaskan bahwa sini adalah termasuk dari atful khas alal am, menggabungkan yang khusus kepada yang umum. Yang hal ini memberikan suatu faedah bahwasanya yang khusus yang disebut oleh Rasulullah ini adalah lebih ditekankan lagi. Jadi di antara kesyirikan yang dia bisa membinasakan seseorang yang harus lebih kita perhatikan adalah sihir. Ya, makanya di sini Rasulullah mengatapkan kembali, ya, setelah Rasulullah menyebutkan syirik. Sementara sihir ini adalah bagian dari syirik. Sihir adalah bagian dari syirik. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Itu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Illa bilhaqi ay illa bisababin yubihu qatlal mu'min. Kecuali dengan sebab, yang sebab tersebut yang membolehkan bagi seseorang membunuh seorang mukmin, awil mu'ahad, atau orang kafir yang ada ikatan perjanjian. Ya, orang kafir yang ada ikatan perjanjian maka haram dihukum. Berdasarkan sabda Rasulullah, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Jadi barang siapa yang dia membunuh orang kafir yang ada ikatan perjanjian, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ya. Kemudian Rasulullah di dalam hadis yang lain menjelaskan, ya, sebab dibolehkannya membunuh seorang mukmin adalah la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Ya, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab, yaitu ats-tsaibu zani, seorang yang sudah menikah yang dia berzina, ya, maka dia boleh dibunuh. Dan yang membunuh bukan asal orang, itu pemerintah, ya. Kemudian an-nafsu binafsi, orang yang membunuh orang lain, ya, jiwa dibalas dengan jiwa. Kemudian yang ketiga watarikul dinihi al-mufarikul jamaah, itu orang yang meninggalkan agamanya dan orang yang memisahkan diri dari jamaah, itu dia yang murtad. Jadi mintakan tobat, kalau tidak mau maka dibunuh. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat wa'aklu riba, adalah memakan harta riba. Kemudian selanjutnya adalah wa'aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian yang terakhir adalah watawali, yang keenam watawali yaumaz zahfi. Watawali yaumaz zahfi huwa al-firaru minal qital bainal muslimin wal kufar idza hadara al-ma'raka. Itu lari dari peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kufar tatkala terjadi peperangan. Ya, tatkala terjadi peperangan, kemudian misalnya kita kabur, maka ini termasuk dari dosa besar. Ya. Dari termasuk dari tujuh perkara yang membinasakan. Kemudian yang terakhir adalah waqadhul muhsanatil ghafilatil mu'minat. Itu menuduh seorang wanita yang dia menjaga dirinya, mukminah yang baik-baik, dituduh berbuat zina. Dan masuk juga di dalamnya adalah menuduh seseorang berbuat lesbi atau liwat. Maka ini tidak boleh. Ini di antara tujuh perkara yang membinasakan. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, di antaranya yang pertama adalah haramnya mempelajari ilmu sihir. Ini jelas karena termasuk dari tujuh perkara yang membinasakan. Kemudian yang kedua, perintah untuk menjauhi dosa-dosa besar. Ya, tatkala di sini Rasulullah bersabda ijtanibu sabal mubiqat, menunjukkan semua ini adalah dosa-dosa besar. Dan yang paling besar adalah kesyirikan. Kemudian juga kita diperintahkan menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan diri kita kepada perbuatan dosa tersebut. Ya, dari lafaz istanibu, kita diperintahkan untuk menjauhi dosa-dosa besar plus juga menjauhi segala sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Ya, misalnya berzina ini adalah suatu perkara yang Allah haramkan, maka kita pun harus menjauhi segala sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Di antaranya mungkin adalah pacaran, atau pacaran yang terang-terangan, atau pacaran yang terselubung. Ukti bangun sudah malam salat tahajud misalnya. Ya. Ini pacaran yang terselubung, berkedok dakwah. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya syirik adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Dikarenakan Rasulullah tatkala menyebutkan tujuh perkara yang binasakan, beliau menyebutkan dalam hadis ini yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini selesai terkait dengan bab yang ke-24. Kemudian kita langsung masuk bab yang selanjutnya. Itu bab yang ke-25. Itu babu bayani syai'in min anwa'i sihri. Bab penjelasan tentang sesuatu yang termasuk dari jenis-jenis sihir. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan tentang munasabatu hadzal bab ba'dal bab alladzi qablahu, tentang hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Beliau mengatakan bahwasanya hubungan bab ini dengan bab sebelumnya sangatlah zahir, zahiratun. Dikarenakan pada bab yang sebelumnya beliau menjelaskan dalil-dalil baik dari Alkitab dan As-Sunnah tentang hukum sihir dan hukuman bagi para penyihir. Jadi pada bab sebelumnya beliau bawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah akan hukum sihir, yang mana hukum sihir adalah termasuk dari kekufuran, dan hukuman bagi tukang sihir adalah darbuhu bisyaib, yaitu dibunuh. Sehingga timbul ya suatu pertanyaan, lalu bagaimana sih bentuk-bentuk sihir sehingga kita bisa menjauhi ya bentuk-bentuk sihir tersebut? Ya, sebagaimana dijelaskan di sini, saya mengatakan fatatolla'at al-anzar, sehingga timbullah suatu pemandangan, ila ayya'rifan nasu ma huwa sihru, itu kepada bahwasanya manusia ya, harus dia mengetahui apa itu sihir. Kenapa? Karena kalau dia tidak mengetahui bentuk-bentuk sihir yang begitu banyak bentuknya, niscaya dia tidak akan dapat meninggalkan atau dia tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan sihir. Kalau dia tidak mengetahui, dia akan terjerumus ke dalam perbuatan sihir. Kemudian di antara faedah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang membawakan bab penjelasan di antara macam-macam bentuk sihir, beliau mengambil suatu faedah yang sangat bagus. Yang pertama, ya, kewajiban atas seorang ulama dan juga para penuntut ilmu ayubayyinu linnasi al-haqqa wal batil, untuk menjelaskan kepada manusia yang hak dan yang batil, menjelaskan kepada manusia yang hak beserta dalil-dalilnya, menjelaskan kepada manusia yang batil beserta dalil-dalilnya, dan macam-macam bentuk kebatilan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar manusia dia berada di atas kebenaran al-haq ala basir, di atas ilmu, dan juga dia meninggalkan kebatilan juga ala basir, harus di atas ilmu. Dan ini adalah hakikat dari ketakwaan. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Seorang ulama tatkala dia ditanya, kalau tidak salah namanya adalah At-Talaq bin Habib. Ya, tatkala beliau ditanya apa itu takwa, dia mengatakan apa? Anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Itu Anda mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Memang ketaatan tersebut Allah perintahkan di dalam Al-Quran As-Sunnah. Tarju thawaballah, dan juga karena Anda mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antatraka ma'siyatullah, dan Anda meninggalkan kemaksiatan juga apa? Ala nurin minallah. Juga harus di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus di atas ilmu, harus di atas dalil. Wa illa, dan apabila para ulama dan para thalabatul ilmi tidak menjelaskan hal tersebut, tidak menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, iltabasa 'alan nasi, maka hal ini akan rancu bagi manusia. Wa dhannul haqqo batilan wal batil haqqan, sehingga mereka menyangka sesuatu yang hak itu adalah batil dan sesuatu yang batil adalah hak. Dan inilah yang terjadi. Banyak dari manusia yang memandang hak itu adalah batil. Tauhid dikatakan syirik. Syirik dikatakan tauhid. Tatkala kita menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita dianggap apa? Musyabihat. Padahal berdasarkan dalil-dalil wajib bagi kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah, dengan catatan tidak boleh kita mentakifnya, membayangkan, dan tidak boleh kita menyerupakan dengan makhluk. Ya, jadi banyak orang-orang yang menyangka bahwasanya yang tauhid itu adalah syirik dan yang syirik itu adalah tauhid. Tatkala kita melarang ya mereka misalnya berdoa kepada orang soleh yang sudah mati, atau menjadikan orang soleh yang sudah mati ini dijadikan sebagai perantara, maka mereka membantah kita. Justru ini adalah bentuk pengagungan, kata mereka, terhadap orang soleh. Jadi sudah kebalik. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka tidak tahu. Dan ini mungkin salah satu sebabnya adalah ya sedikit sekali orang-orang yang mendakwakan hakan hal demikian itu. Sedikit sekali ya para dai yang dia menjelaskan kepada manusia yang hak adalah hak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang batil adalah batil. Kemudian faedah yang selanjutnya, ya, wajib bagi para duat dan juga para penceramah di masjid-masjid, juga para mudarris, ya, untuk memperhatikan perkara ini, yaitu perkara masalah akidah, masalah tauhid, yang merupakan pondasi dari agama Islam. Kemudian juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, sebagaimana yang di isyaratkan oleh Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala beliau membawakan bab ini adalah untuk membantah orang-orang yang dia memiliki suatu yang luar biasa, ya, yang ini terjadi pada sebagian manusia yang menyelisihi sebab-sebab yang ma'ruf. Ya. Di sini beliau mengatakan hunnaka khawarij tajri ala aidi ba'din nas kharijatan anil asbabi al ma'rufa. Jadi di sana ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang ini terjadi pada sebagian manusia yang tidak disertai dengan sebab yang ma'ruf. Seperti berjalan di atas air, kemudian dia terbang, kemudian dia mengabarkan perkara yang gaib, kemudian menghadirkan sesuatu yang jauh, tiba-tiba berada di hadapannya. Ini suatu perkara yang sangat luar biasa. Yang biasanya tanpa sebab-sebab yang ma'ruf, tiba-tiba terjadi, terbang. Gak naik pesawat bisa terbang misalnya. Ya. Tiba-tiba dia berjalan di air. Tiba-tiba dia mendatangkan sesuatu yang dari jauh. Komat kami langsung brut. Tiba-tiba jatuh apa itu? Besi kuning misalnya. Ya. Pernah anak sebelum kenal salaf itu diajak oleh teman. Manggil katanya orang pintar. Ya. Kemudian zikiran setelah itu selesai. Itu orang yang ngaku orang pintar dia diam di depan. Tiba-tiba put jatuh besi kuning. Mau diambil sama teman anak, jangan dulu, masih panas. Insyaallah. Katanya dia ini setengah wali katanya. Setengah wali. Baru setengahnya sudah seperti itu. Setengah wali. Yang kejadian-kejadian seperti ini, seandainya ini terjadi, dimiliki oleh sebagian dari orang soleh, fahiya karamat minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah ya. Yang dia bisa menyeberangi apa? Kali. Tanpa perahu. Dan ini memang sabitun inda ahli sunnah. Yang namanya karamah ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Kalau kejadian-kejadian luar biasa ini terjadi pada seorang yang soleh, maka ini adalah karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang kejadian-kejadian luar biasa ini pun terjadi pada orang-orang selain orang soleh. Bahkan terjadi pula pada orang-orang kafir. Ya, sebagaimana yang antum ketahui mungkin pesulap ya, yang dari Amerika mungkin yang bisa terbang. Atau yang semisalnya. Ini kan terjadi pada orang-orang yang kafir. Non-muslim. Maka yang seperti ini bukanlah karomah. Akan tetapi ini adalah ya bantuan dari syaitan. Ya bantuan dari syaitan ya untuk memfitnah manusia, untuk merancukan manusia. Ima dia sihir, ima dia bantuan dari syaitan. Ima dia berasal dari sebab-sebab yang khafiyah, yang samar, sebab-sebab yang samar yang tidak nampak bagi manusia yang berupa tipu muslihat di antara bentuk apa? Sulap itu ya, dengan sebab-sebab yang samar. Sebenarnya kita dibohongi mata kita. Maka untuk tujuan menyingkap yang hak dari yang batil ini, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini, ya tujuannya adalah untuk menjelaskan ya bahwasanya di sana juga ada al-khawarij minas sihri wa laysat minal karamah. Di sana adalah kejadian-kejadian luar biasa yang ini termasuk dari sihir bukan karamah. Ya ini tujuannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab yang mulia ini menjelaskan tentang di antara macam-macam sihir. Kemudian di antara macam-macam sihir yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdasarkan dalil-dalil yang beliau bawa, kita ringkas saja. Yang pertama adalah dari perkataan Ahmad bin Hanbal tatkala beliau sudah menyampaikan sanadnya, kemudian beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibti. Sesungguhnya al iyafa wattarqa wattiyarata minal jibti. Al jibti sebagaimana yang tadi kita sebutkan tatkala Umar bin Khattab menafsirkan firman Allah, yu'minuna bil jibti wa tagut, qala Umar al jibtu adalah as-sihru. Jadi al-iyafa wat-tarqa wat-tiyara minal jibti adalah bagian dari sihir. Qala Auf, al-iyafa jazrut tayri. Al-iyafa adalah jazrut tayr, maknahu at-tasa'umu bi aswatiha wa asma'iha wa masariha wa masariha. Jadi atas al-iyafa adalah at-tasa'um, menganggap sial dengan suara seekor burung, atau menganggap sial nama seekor burung, atau menganggap sial jalannya atau terbang arahnya seekor burung. Yang lebih kita kenal mungkin dengan istilah tatoyur. Ya, nanti insya Allah akan datang penjelasannya di bab selanjutnya. Yang ini termasuk dari bentuk kesyirikan. Ya, jadi tatoyur termasuk dari bentuk sihir. Kemudian wat-tarqa, at-tarqu al-khattu yakhuttu fil ardi. Itu menggaris sebuah garis di bumi. Tujuannya apa? Min ajli istitola'i al-umuri al-ghaibah. Al-ghaibati. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, nanti insyaAllah kita setelah bab ini akan menjelaskan masalah babu majah fil kuhan wa nahwihim. Bab tentang kuhan dan yang semisalnya. Di antaranya adalah yang semisal dengan kuhan itu ada al-arraf kahin atau jamannya kuhan. Di antara yang semisal dengan dia kuhan atau kahin atau dukun adalah al-arraf. Ada yang namanya nanti al-munajjim. Ada namanya ar-romal. Ar-romal inilah yang dia tatkala ingin mengetahui perkara yang gaib dengan cara apa? Menggaris-garis di tanah. Ya. Yang dengan garis-garis tersebut dia menyangka bisa mengetahui perkara yang gaib. Dan ini termasuk dari bentuk sihir. Dan di antara bentuk ar-romal yaitu adalah membaca garis-garis telapak tangan. Yang termasuk dari ar-romal. Jadi orang-orang yang mengetahui perkara yang gaib dengan membuat garis-garis di tanah atau membaca telapak tangan. Kemudian at-tiyarah yaitu at-tatoyur. Tiyarah adalah tatoyur. Ya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tiga jenis di antara bentuk sihir yaitu al-iyafa, at-tarku dan at-tiyara. Semuanya ini termasuk dari jenis sihir. Kemudian yang selanjutnya dari Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda man iktabasa su'batan minan nujum faqad iktabasa su'batan minas sihri zada man zada. Barang siapa yang dia iktabasa adalah at-ta'allama. Iktabasa maknanya ta'allama. Jadi barang siapa yang dia mempelajari su'batan, cabang, ta'ifah atau ta'ifah, kelompok atau cabang. Minan nujum dari ilmu perbintangan, yaitu ilmu tanjim. InsyaAllah juga nanti akan ada penjelasannya tentang ilmu tanjim. Barang siapa yang dia mempelajari cabang-cabang dari ilmu perbintangan, faqad iktabasa su'bata minas sihri. Maka sungguh dia telah mempelajari cabang-cabang dari ilmu sihir. Zada ma zada. Maksudnya apa zada ma zada? Dijelaskan, semakin dia mempelajari ilmu perbintangan, semakin bertambah ilmu perbintangan tersebut, maka semakin bertambah ilmu sihirnya. Ya, zada ma zada. Jadi kullu ma zada minal iktibasi zada minas sihri. Ya, semakin bertambah dia mempelajari ilmu perbintangan zada minas sihri, maka bertambah pula dari sihirnya. Jadi di antara bentuk sihir adalah mempelajari ilmu perbintangan. Dan orang yang mempelajari ilmu perbintangan dan dia berhasil, ya, maka dia dinamakan dengan al-munajjim. Ya, orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan perantara bintang-bintang yang kita sering ketahui yaitu dengan istilah zodiak, ramalan bintang. Kemudian walinasai min hadisin Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara. Barang siapa yang dia membuat suatu ikatan kemudian dia meniup di dalam ikatan tersebut, faqad sahara, maka dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asraka. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ini jelas insyaallah taala. Kemudian wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, dan barang siapa yang bersandar kepada sesuatu maka dia akan disandarkan kepada sesuatu tersebut. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, insyaallah ini sudah dijelaskan oleh Ustaz Said tatkala pembahasan masalah jimat. Kemudian yang termasuk dari sihir, tapi sihir secara bahasa, yang ini tadi pada pertemuan yang telah lalu kita sudah jelaskan, yaitu an-namimah, sebagaimana sabda Rasulullah, ala hal unabiyukum al-adhu, maukah kalian aku kabarkan apa itu al-adhu? Hiya an-namimah, yaitu an-namimah al-qalatu bainan nas, yaitu memecah belah di antara manusia. Namimah dikatakan sihir karena pengaruhnya seperti sihir, yang mana sihir ini bisa memisahkan pasangan suami istri, begitu juga dengan namimah. Kemudian juga di antara bentuk sihir, tapi sihir secara lugotan, adalah al-bayan. Inna minal bayani lasihron. Sesungguhnya di antara bentuk bayan itu termasuk dari sihir. Ini terkait dengan bab yang ke-20 berapa ini? 25. Kemudian kita lompat bab yang ke-27. Bab yang ke-27, bab yang ke-26 insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita lompat bab yang ke-27 yaitu nusrah, karena masih ada kaitannya dengan sihir. Kita jelaskan secara singkat saja ya, bahwasanya nusrah ini sebagaimana yang disimpulkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, terkait masalah nusrah, maknanya adalah hilus sihri anil mashur. Nusrah adalah menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Hilus sihri anil mashur, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Atau dengan istilah lainnya, nusrah ini adalah pengobatan sihir. Dan nusrah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim, terbagi menjadi dua, yaitu nusratun muharramatun, nusrah yang diharamkan. Nusrah yang diharamkan adalah hiya hilus sihri bisihrin mithlihi, itu menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Dan inilah makna dari perkataannya Ibnu Mas'ud yang dia membenci tentang nusrah. Mengharamkan nusrah maksudnya nusrah yang jenis pertama ini, yang menghilangkan sihir dengan sihir. Begitu pula tatkala Rasulullah ditanya tentang nusrah, faqala hiya min amali syaitan. Nusrah adalah termasuk dari amalan syaitan. Maksudnya nusrah, yang nusrah ini menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya, yang biasa dilakukan oleh orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Yang mana menghilangkan sihir dengan sihir ini, yaitu fayataqarrabu as-sahir wal mashur ila syayatin. As-sahir wal mashur, penyihir dan orang yang terkena sihir, pasiennya ini, dia mendekatkan diri kepada syaitan. Ima dengan menyembelih ya, untuk syaitan, kemudian beristighosah kepada syaitan. Yang ini hukumnya adalah syirkun akbar dan termasuk dari amalan syaitan. Kemudian jenis nusrah yang kedua adalah nusratun jaizatun, nusrah yang dibolehkan. Dan inilah maksud dari perkataan Sa'id ibnul Musayyib. Ya, tatkala beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang dia terkena sihir, yang dia tidak bisa berhubungan dengan istrinya, kemudian dia ingin bertanya boleh enggak dengan diobati dengan nusrah, qala la ba'sa bihi. Maka Ibnu Musayyib mengatakan tidak mengapa. Ya, maksudnya adalah nusrah yang dia syar'i, yang jaizah, yang boleh, yaitu hilus sihri bi ruqyah asy-syar'iyyah. Menghilangkan sihir dengan ruqyah yang syar'iyyah atau obat-obatan yang mubah. Di antara bentuknya adalah dengan membacakan ruqyah-ruqyah ayat-ayat yukra 'alal mashur min kitabillah, yaitu membacakan ayat-ayat terhadap orang yang terkena sihir yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yang dia dibacakan surah Al-Fatihah. Di sini dikatakan di dalam kitab I'anatul Mustafid, fatuqra'u 'alaihi Al-Fatihah, dibacakan surah Al-Fatihah, hiya a'dhamu ruqya, dan ini adalah sebesar-besar ya, ayat untuk meruqyah. wa yukra'u alaihi al-ayatu allati tata'allaku bidzikri sihri. Kemudian dia pun membacakan ayat-ayat yang terkait dengan penyebutan sihir. Di antaranya adalah surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Ini terkait dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam melawan tukang sihirnya Fir'aun. Kemudian juga surat Yunus. Surat Yunus di sini kalau tidak salah di sini ayatnya 82. Kemudian di dalam surat Toha ayat 69 sampai ayat 70. Ini di antara ayat-ayat yang terkait dengan sihir. Yang ini dibacakan terhadap orang yang terkena sihir, tapi disyaratkan dia bertawakal kepada Allah, menghadirkan hatinya dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwasanya kesembuhan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selayaknya perukiah dan orang yang diruqyah memiliki keyakinan seperti ini, ya dia bertawakalnya kepada Allah, ruqyah itu hanyalah sebab, kemudian dia berbaik sangka kepada Allah dan dia meyakini kesembuhan itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan obat-obatan yang mubah, ya, yang ini diketahui oleh ahlinya dijelaskan di sini, seandainya ini digabungkan ya dengan pengobatan yang mubah, kemudian di obat tersebut dibacakan ayat-ayat yang tadi telah disebutkan, maka akan lebih berpengaruh lagi insyaallah taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, terkait masalah sihir. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah kahin yang ini semisal dengan sihir, ya CS-nya tukang sihir. Hanya saja nanti di sini ada sedikit perbedaan dan persamaannya jelas, sama-sama syirik akbar dan sama-sama meminta bantuan kepada syaitan. Hanya saja kalau kahin ini terkait dengan orang-orang yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.